وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. Allah tidak ridho disekutukan ya dengan siapapun ya dalam ibadah kepadanya. Jadi Allah tidak meridhoi, ada juga yang diberikan ibadah kepada selain Allah. Paham ini ya? Kita baca sini syarahnya. Fadol, baca sini. Sabit. Li anna al-aula ya bayan wujub ibadati Allah wa ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ma'na shahadati أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ومسألة الثانية أن العبادة إذا خالطها شرك فإنها لا تقبل لأنه لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله. فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة ووجودها كعدمها، لأن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والتوحيد، فإذا خالطها شرك فسدت، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم. Terus lihat macam ya. Allah Ta'ala wa qala subhanahu walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Fal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tawhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Fa idza khalaqa asy-syirku al-ibadata afsadaha, kama anna at-taharata idza khalaqaha naqidun min nawaqidi al-wudu'i afsadaha wa abtalaha. ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقوله تعالى: لا إله إلا أنا فيه نفي الشرك وفيه إثبات العبادة لله تعالى. وقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nah, terus lanjut dibaca sini. Siapa? Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قرنا بين عبادة الله واجتناب الطاغوت، لأن عبادة الله لا تكون عبادة إلا مع اجتناب الطاغوت وهو شرك. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالإيمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوت وإلا فالمشركون يؤمنون بالله لكنهم يشركون به وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بين سبحانه أن عندهم إيمان بالله ولكن يفسدونه بالشرك. Ini harusnya apa? Salah cetak. Anna indahum imanan. Anna indahum. Harusnya. Tapi di tempat Anda enggak ada alif yang menandakan dia mansub. Tempat antum juga. Sama. Ya. Lihat, mana kalau begitu isim annanya? Hah? Indah enggak mungkin jadi isim anna. Ya, amma indahum. Harusnya apa? Imanan. Nah, ini harusnya isim. Isim anna. Ini salah cetak. Ya. Ini harusnya isim anna. Itu mansub. Baik. Paham sini? Terus. Walakin yufsidunahu bisyirki wal 'iyad billahi. Hadza ma'na qawli syaikhi anna man 'abada Allaha wa ata'a ar-rasula fa innahu la yusyriku billahi syai'an. لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته قال صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال الله تعالى أنا أغنى شركائي عن شركي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه طيب وشركه حسب dan dari masalah yang kedua yaitu annallaha bahwa Allah Subhanahu wa taala la yardha ay yushraka ma'ahu ahadun ghairuhu fi ibadatih. Allah tidak meridhoi dia disekutukan dengan siapapun dari selain Allah dalam pemberian ibadah kepada Allah. Ya, maksudnya adalah di sini batalnya atau batilnya kesyirikan dalam beribadah. Ya, dan pemberian hak tauhid hanya kepada Allah. Artinya pemberian ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada siapapun, Allah enggak ridho. Ya. Kainan man kan, siapapun dia. Karena yang namanya ibadah hak Allah, bukan hak selain Allah. Ya, qala syekh, maka hadhihi mas'alatu muta'alliqatun bil mas'alatil ula. Maka permasalahan ini ada kaitannya dengan permasalahan yang pertama. Apa permasalahan yang pertama? Yaitu i'lam anna Allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Ini ada kaitannya. Setelah Allah ciptakan kita, berikan rezeki kepada kita, maka Allah tidak ridho, Allah disekutukan dengan siapapun. Allah sudah ciptakan kita, malah kita beribadah pada yang lain. Nah, ini maka ini kebatilan. Di annal ula, karena yang pertama, masalah yang pertama adalah ia bayan wujubi ibadatillah wa tibai rasul, yaitu penjelasan tentang wajibnya beribadah pada Allah dan mengikuti rasul. Ya, di mana Syekh menyatakan faman ata'ahu wa bal arsala ilaina rasula bal faman ata'ahu dakhal jannah wa man asahu faqad aba. Ah, wa man asahu fadakhalan nar. Oh, faqad aba, hadis itu ya. Nah, ya. Dan inilah makna dua kalimat syahadat, makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, al-mas'alatu tsaniyah ini yaitu annal ibadata idza khalathaha syirkun fa innaha la tuqbalu. Ibadah kalau dinodai oleh kesyirikan, dicampuri oleh kesyirikan, maka ibadah tersebut tidak diterima. Ya, diannahu la budda an takuna al-ibadatu khalisatan liwajhillah. Karena ibadah itu haruslah murni untuk menggapai wajah Allah. Faman abada Allah wa abada ma'ahu ghairahu fa ibadatuhu batilatun. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, di samping dia beribadah kepada Allah, maka ibadahnya batil, enggak diterima. Wujuduha ka'adamiha, keberadaan ibadah tersebut seperti tiada, seperti enggak ada. Li'anna al-ibadata la tanfa'u illa ma'al ikhlasi wat tauhid. Karena yang namanya ibadah tidaklah bermanfaat kecuali jika diiringi oleh pemurnian, ikhlas dan tauhid. Diesakan hanya kepada Allah. Fa idza khalat asyirkun fasadat. Nah, kalau disertai dengan kesyirikan, maka kesyirikan itu merusak ibadah tadi. Ibadah tersebut menjadi rusak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyraqta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan pada engkau dan orang-orang sebelum engkau, wahai Nabi, seandainya engkau berbuat syirik, ini Nabi mengancam Allah, apa, Allah mengancam Nabi ini. Yang diancam adalah Nabi, bukan kita. Kalau kita parah lagi, ini Nabi aja diancam. Kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluk, amalmu terhapus, apalagi kita. Ya, wala takunanna minal khasirin, dan kau menjadi orang yang merugi. Allah Ta'ala berfirman, lau asyraku, seandainya mereka berbuat kesyirikan, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, terhapuslah apa yang mereka telah amalkan selama ini. Ya. Wal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ibadah tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali disertai dengan at-tauhid. Apa itu? Pemurnian ibadahnya pada Allah, menjauhi kesyirikan. Sebagaimana salat la tusamma salatan illa ma'at tahara. Illa ma'at tahara. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali ya, jika ada tahara. Fa idza qalataha asyirku, ya, al ibadata afsadaha. Nah, apabila kesyirikan itu mencampuri ibadah, maka kesyirikan ini merusak ibadah tadi. Kama anna taharata idza khalatha naqidun min nawaqidi alwudu'i afsadaha wa abtalaha. Ya, sebagaimana taharah ini apabila dicampuri oleh pembatal-pembatal wudu', maka ini akan merusaknya, membatalkannya. Wa li hadza yajma'u Allahu fi katsirin min al-ayati, oleh karena itulah Allah menggabungkan di banyak ayat bainal amri bi ibadatihi wan nahyi anis syirki. Ya, menggabungkan antara perintah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan atau dan larangan terhadap kesyirikan. Nah, ini sepaket seolah-olah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Ubudullaha wala tusyriku bihi syai'a." Ini perhatikan perintah ibadah. "Ubudullaha wala tusyriku." Nah, ini larangan berbuat syirik. Beribadah kepada Allah dan janganlah menyekutukan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa'. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadahnya tersebut hanya kepada Allah. Inilah agama yang hunafa. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kau, melainkan kami mewahyukan kepadanya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Dan firman Allah, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah. Fihi amran, maka di sini terdapat dua perkara. Yang pertama, fi anfihi an-nafyu syirki, penafian, pengingkaran, peniadaan kesyirikan. Wa fihi isbatul ibadati lillah, dan juga terdapat penetapan peribadatan itu hanya diberikan pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu taghut. Dan ayat-ayat semisal ini banyak, ya. Ya. Karena maka Allah menggabungkan baina ibadatillah wa jtinabi taghut. Antara ya, peribadatan kepada Allah dan menjauhi taghut, sembahan selain Allah. Lianna ibadatullahi la takunu ibadatan illa ma jtinabi taghut. Karena peribadatan kepada selain Allah itu tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali jika disertai dengan menjauhi taghut, yaitu kesyirikan. Faman yakfur bi taghut, siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha, baru dia berpegang dengan tali yang kuat yang tidak akan putus. Itulah ilaha illallah. Fal imanu billah la yakfi illa ma'al kufri bitaghut. Maka beriman kepada Allah saja tidak cukup kecuali jika disertai dengan kufur terhadap taghut. Ya. Wa illa al musyrikun. Karena kalau tidak demikian, fal musyrikun, maka musyrikin Quraisy, yu'minuna billah, mereka dianggap beriman pada Allah. Kenapa? Karena mereka menetapkan ibadah juga kepada Allah. Karena mereka mengakui rububiyah Allah, namun mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Padahal mereka menafikan adanya rububiyah pada selain Allah. Lakinnahum yusyrikuna bih. Namun mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mayoritas mereka beriman pada Allah melainkan mereka musyrikun. Lihat, Allah katakan mereka musyrikun, tidak beriman. Padahal mereka beribadah pada Allah. Padahal mereka mengakui Allah lah yang memiliki rububiyah. Dan mereka menafikan ada rububiyah pada selain Allah. Mereka menetapkan ibadah pada Allah, tapi tidak menafikan ibadah kepada selain Allah. Akhirnya dianggap mereka tidak beriman. Mereka kafir. Mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan Allah sebut mereka kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan peribadatan mereka selama ini, haji, umrah, sholat mereka yang tanpa sujud. Sedekah mereka, silaturahmi mereka. Dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Lihat, perhatikan. Qul ya ayyuhal kafirun. La abudu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abatum. Wala antum abiduna ma'abud. Dua kali Allah sebut. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Dua kali Allah nafikan penyembahan Quraisy kepada Allah dua kali. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Padahal musyrikin Quraisy menyembah Allah enggak? Menyembah Allah. Ya, bahkan mereka beribadah kepada berhala alasannya illa diqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka berdoa, beristighosah juga kepada Allah. Namun ibadah itu dianggap enggak ada. Ya. Wala antum abiduna ma'bud, kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Dianggap enggak ada. Ya, kenapa? Karena mereka memberikan ibadah juga kepada selain Allah. Allah berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Oh ya. Lain asyrakta la habita anhum amaluk wala takunanna minal khasirin. Kalau berbuat syirik terhapus amal. Dianggap enggak ada. Adanya seperti tidak ada. Ngerti sini? Maka musyrikin hari ini juga yang beribadah pada Allah, mereka haji, mereka umrah, mereka sedekah, mereka berpuasa di bulan Ramadan, ngasih takjil kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian mereka berbakti kepada orang tua, membantu orang miskin dan yang lainnya, tapi mereka tidak bertobat dari kesyirikan mereka, syirik akbar, maka ibadah mereka dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Mereka pesugihan. Ya, mereka memberikan sesaji, ngasih tumbal, ngasih sedekah laut. Larung saji, ibadah mereka enggak ada. Habis. Paham enggak sih? Saya yakin enggak? Ya. Mana lagi tadi? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, di ayat ini wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Maka tidaklah mayoritas mereka beriman pada Allah melainkan mereka itu adalah musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka punya iman pada Allah. Namun iman tersebut ya, namun mereka merusaknya dengan apa? Kesyirikan. Ya, kesyirikan waliyatu billah. Ah, inilah makna ya, makna pernyataan Syekh annaman inda ma annaman abadallah bahwa barang siapa yang beribadah pada Allah, mentaati Rasul dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Wa Allah tidak meridai, Allah tidak meridai, Allah disekutukan dengan siapapun dalam peribadatan kepadanya. Dan sabda Nabi SAW sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya dalam hadis yang qudsi, hadis qudsi, Allah berfirman, ana aghna syuraka an syirki man amila amalan asyraka bihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya. Saya tidak butuh sekutu, ya, sekutu-sekutu dalam yang di situ yang dalam kesyirikan. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan ternyata dia menyekutukan dengan selainku, ya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya tadi. Sampai sini ya. Lanjut berikutnya. Ya, Repi. Wa hunaka qaumun. Berarti enggak fokus. Hunaka qaumun yusalluna wa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yakthiruna min dhalika yasumuna wa yahujjuna lakinnahum yad'una Al-Adrihata wa ya'buduna al-Hasana wal-Husayna Badawi wal-Badawi وعلانا يستغيثون بالأموات هؤلاء عبادتهم باطلة لأنهم يشركون بالله عز وجل يخبطون العبادة بالشرك وعملهم باطل حابط حتى يوحدوا الله عز وجل ويخلصوا له العبادة ويتركوا عبادة ما سواه وإلا فإنهم ليسوا على شيء ويجب التنبيه التنبه تنبيه دياءنا ويجب التنبه لهذا لأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان لا يرضى سبحانه بمشاركة أحد مهما كان لئلا يقول أحد أنا أتخذ من الأولياء والصالحين والطيبين شفعاء أنا لا أعبد الأصنام والأوثان كما هو في الجاهلية أنا أتخذ هؤلاء شفعاء لا أعبدهم فنقول له هذه مقالة الجاهلية اتخذوهم شفعاء عند الله لأنهم صالحون وأولياء من أولياء الله والله لا يرضى بهذا. طيب نعم kemudian mana lagi hunaka dan ada suatu kaum yang mereka sholat bersyahadat la ilaha illallah mengucapkan dua kalimat syahadat wa anna muhammadan rasulullah wa yuksiruna min dzalik mereka terus memperbanyak ucapan ini mereka berpuasa haji lakinnahum yad'una ala dirihata namun mereka juga berdoa kepada pusara kuburan keramat mereka beribadah kepada Hasan Husain Badawi Abdul Qadir Jilani, Sunan, Wali, Habib, Kiai, Mbah Priok, Ulanan, Walanan. Mereka beristighosah pada orang mati. Ya. Maka mereka ini ibadah mereka batil. Ibadah tuhum batil. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Ya. Mereka mencampur adukan ibadah mereka dengan kesyirikan. Maka amalan mereka batil. Terhapus. Hingga mereka mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan segala macam peribadatan kepada selain Allah. Wa illa fa innahum laisu ala syai. Jika tidak demikian, maka mereka tidak melakukan apapun. Maka wajib at-tanabbuhu li hadha. Ya, memperhatikan hal ini, li anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun ka'inan man kana. Karena Allah tidak meridhoi Allah disekutukan dengan siapapun dalam peribadatan kepada Allah, siapapun dia. La yardha subhanahu bi musyarakati ahadin mahmakan. Allah tidak meridhoi Allah disekutukan dengan siapapun adanya persekutuan seseorang ya dalam ibadah ya siapapun dia. Ya, li'alla yaqula ahadun supaya seorang pun tidak boleh mengatakan ana attakhidhu minal awliya'i was-salihin wat-thayyibin wasyufa'a. Ya. Saya kan menjadikan orang para wali, orang soleh, orang-orang yang thayyib, baik dan para pemberi syafaat sebagai syufa'a, sebagai pemberi syafaat. Ana la abudul asnam, saya enggak beribadah kok kepada berhala, kepada patung. Ya, sebagaimana pada masa jahiliyah, namun saya hanya menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat. Saya enggak beribadah pada mereka kok. Ya. Maka fanaqul kita katakan ucapan ini adalah ucapan jahiliyah. Mereka menjadikan orang-orang jahiliyah, ya, mereka menjadikan ittakhadhuhum, ya, mereka menjadikan ya, berhala-berhala tadi sebagai pemberi syafaat di sisi Allah karena mereka orang soleh, para wali, ya. Allah tidak meridai hal tersebut. Ya, kata Syekh, lama kalakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Wa dalilu qawluhu ta'ala in wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Tidak boleh ya Allah disekutukan dalam ibadah, tidak boleh kepada malaikat yang didekatkan sekalipun. Ya, para nabi yang diutus sekalipun. Dalilnya ialah firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Janganlah kalian menyeru di dalam masjid-masjid tadi, di samping kalian menyeru Allah, kalian menyeru beribadah, berdoa kepada seorang selain Allah. Nah, ya, tafadhal dibaca di sini. Harga. Arshi wa min hawlihi wa man hawlahu wa malaikatul muqarrabuna min Allahi subhanahu wa ta'ala fa ma'afar bil makan qurbil makan ma'afar bil makani min Allahi azza wa jalla wa qurbil ibadati wa makanati min Allahi law ashrakahum ahadun Allahi fi ibadati fa inna Allaha la yardha bi ayyi yushraka ma'ahu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Isa wa Nuhin wa Ibrahim ulul azmi la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun walau kana min afdalil malaikati walau kana min afdalil bashar fa huwa la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun min al malaikati wala min al rusuli fa kaifa bi ghairihim min al awliya'i wa salihin Fawairul malaikati wa rusuli min babi awla la yardallahu bi isyrakihim ma'ahu fi ibadati. Nah, Mustafa. Kalau syarih kafirullah ta'ala wa hadha raddun ala ulaika alladhina yaz'amuna yasmuna annam yaltaqiduna salihina wa awliya'a shufa'a inna allahi yukarribuhum inna allahi tursa kama qala ahlul jahiliyyati ma na'muduhum illa liyukarribuna ila allahi tursa wa illa fahum ya'taqiduna anna ha'ulai la yakhdubuna wa la yardukuna wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushuran wa innama qasduhum التوسط عند الله ولذلك صرفوا لهم شيئا من العبادة تقربا إليهم دبروا للقبور ونذروا للقبور واستغاثوا هتفوا بالأموات قوله والدليل قوله تعالى لا يرضى الله بمشاركة أحد كائنا من كان وهذا صريح Sorihun fil Qur'ani wa sunnati lakinna liman ya'kilu wa yatadabbaru wa yanbidu at-taqlid al-a'ma wa ta'allul al-batila wa yatanabbaru li nafsihi wadalilu ala anna Allah la yardha an yushraka ma'ahu ahadun kainan man kana qawlu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, kemudian Allah tidak meridhoi, Allah disekutukan dengan siapapun, baik malaikat yang terdekat sekali la malakul muqarrab wala nabiyyun mursal, maka nabi yang diutus sekali malakul muqarrab. Malaikat yang didekatkan itu adalah seabdal-abdalnya malaikat, semisal Jibril, para pemikul ars, dan yang semisal tidak wamal haulah, dan yang di sekitarnya. Maka para malaikat yang didekatkan kepada Allah, fa ma'afur bil makani min Allah, walaupun mereka dekat sekali tempatnya dengan Allah, dan dekatnya ibadah mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah, ternyata alam asyarakahum ahad. Ya, law asyrakahum ahadun min Allah bil ibadah. Seandainya ada seseorang yang menyekutukan Allah dengan mereka dalam ibadah, artinya ada orang lain tersebut memberikan ibadah kepada malaikat. Fa inna Allah la yardha, maka Allah tidak meridhai ya ayyusyraka ma'ahu malakul muqarrab. Allah disekutukan dengan malaikat yang muqarrab, Nabi yang mursal diutus ya, sebagaimana seperti juga sebagaimana Muhammad, Isa, Nuh, Ibrahim ya, yang mereka azmi enggak boleh ibadah diberikan kepada mereka. La yardha ayyusyraka ma'ahu ahad, Allah tidak meridhai, Allah disekutukan dengan siapapun. Walau dia adalah malaikat yang paling afdal, walau dia adalah nabi manusia yang paling afdal. Ya, fa huwa la yarda yusyraka ma'ahu ahadun min al-malaikah. Ya Allah tidak ya meridhoi, Allah disekutukan dengan siapa pun dari kalangan malaikat. Di wali wala min ar-rusul, tidak pula dari kalangan para min ar-rusul, para rasul. Ya, maka bagi beliau, coba gimana dengan selain nabi dan malaikat? Ya, apakah itu orang soleh, para wali? Ah, gimana lagi dengan selain malaikat dan rasul? Nah, ini lebih minbabi Allah, ini lebih lagi. Kalau kita memberikan ibadah kepada malaikat, rasul juga boleh, apalagi kepada selain nabi, ya, memberikan kepada orang soleh, para wali. Ya, Allah yardha. Nah ini Allah lebih enggak rindu lagi, Allah disekutukan dengan mereka dalam ibadah. Wa hadza raddun ala ulaika alladziina yasumun, dan inilah sangkaan bagi mereka yang menyangka ya annahum yattakhiduna salihun, bahwa mereka menjadikan orang-orang saleh, para wali sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Nah, karena ya liqarribahum inda Allah az-zulfa, supaya wali-wali ini mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa illa fahum ya'taqidun anna ha'ulai la yakhruqun wa la yarzuqun. Karena mereka mengetahui bahwa berhala-berhala yang mereka sembah ini enggak dapat menciptakan, enggak dapat memberi rezeki, enggak tahu. Ya. Enggak wala yamlikuna mautan wala hayatan. Enggak memiliki kehidupan, kematian. Orang syurah tidak dapat mengumpulkan semua nanti di hari kiamat. Ya, mereka hanya menjadikannya sebagai perantara aja di sisi Allah. Ya, ditarik oleh karena itu, sarapulah kesayan, maka akan diberikan. Ya, ini tadi, sarapulahum syai'an, oleh karena itulah mereka memalingkan syai'an min al-ibadah, bagian dari ibadah, kepada berhala-berhala tadi. Kenapa? Taqarruban ilaihim, dalam rangka mendekatkan diri kepada berhala-berhala tadi. Wadzabahu ulul qubur, mereka menyembeli untuk penghuni kuburan. Istaghazu wa hatafu bil amwat, mereka beristighosah dan hatafu, memanggil dengan suara terisak-isak, nangis. Nah, kemudian dari qauluhu ta'ala wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Ya, maka kata Syekh, la yarda Allah bi musyarakati ahadin kaina man kana. Maka Allah tidak meridhai dia disekutukan dengan siapapun. Dan ini sorry jelaskan di Quran dan Sunnah. Ya, namun ini bagi orang yang berakal, bagi orang yang mau melepaskan taklid yang buta. Ya, melepaskan ya kebatilan mereka. Wa yatanabbah li nafsi, dan dia memperingatkan diri sendiri. Dalilnya adalah bahwasanya Allah tidak ridha Allah disekutukan dengan siapapun dia. Itu firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, ya, tafadhal dibaca berikutnya. Isan, baca Isan. Wahiyah mawatin al-mahdat. al-mu'addah mu'addati lis-salati wa hiya ahabbu al-baqaru ila al-biqa' ilallahi wa hiya buyutun adzanallahu adina adzanallahu an yutfa'a wa yudkar biha ismuhu yajibu an takuna hadhihi al-masajidu mawatinan li'ibadatillahi wahdahu la yahduthu fiha shay'un li'ghayrillahi fala tabna la yuh la yuhdi la yuhdathu fiha shay'an li'ghayrillahi fala tabna alaiha al-qubur fala tabna alaiha al-qubur wal fatihatu. Eh, cukup dulu sampai sini dia. Enggak mungkin selesai. Biar ke Mustafa.